بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوانا في الدين أعزكم الله. الحمد لله syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita karunia yang begitu besar, yang begitu agung, limpahan-limpahan rezeki, kenikmatan-kenikmatan lahiriah ataupun kenikmatan yang batiniah, nikmat kesehatan, bahkan nikmat taufik, hidayah, nikmatul Islam, juga diantaranya kenikmatan bisa mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mengkaji, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ikhwanul din azzakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini ialah dakwah salafiyah, dakwah yang penuh hikmah. Tema ini mengharuskan kita untuk membahas banyak hal. Yang pertama ialah maksud dan pengertian daripada dakwah salafiyah. Dan yang kedua, menjelaskan bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang penuh hikmah. Dijelaskan makna hikmah. Dan kemudian penting bagi kita untuk membahas bentuk-bentuk bukti-bukti hikmahnya dakwah salafiyah ini. Poin yang terakhir nanti akan membahas banyak hal yang kesimpulannya dakwah salafiyah adalah dakwah yang membawa segenap kemaslahatan membawa segenap kemanfaatan baik untuk individu-individu muslim secara khusus atau untuk masyarakat muslimin lebih umum, bahkan untuk semua umat manusia, untuk semua alam raya, dan juga untuk bangsa dan negara. Kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya duniawi, kemaslahatan yang sifatnya agama, tentunya yang paling utama kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawiyah untuk kita semuanya. Ini paling tidak yang bakal kita angkat pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita memaparkan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah na'azzakumullah, pembahasan pertama yang perlu kita angkat adalah maksud daripada dakwah salafiyah. Pengertian dakwah salafiyah. Kenapa harus mengatakan dakwah salafiyah? Padahal secara umum yang familiar di kalangan kaum muslimin adalah dakwah Islam, dakwah Islamiyah. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang dinisbatkan, disandarkan kepada kaum salaf. Jadi dikatakan dakwah salafiyah. Dan yang dimaksud dengan kaum salaf, para pendahulu, ialah para sahabat, para tabi'in, dan para atba'u tabi'in. Tiga generasi utama, tiga generasi emas kaum muslimin pada masanya. Era sahabah, era tabi'in, era atba'u tabi'in. Diikuti oleh para ulama-ulama kita dari masa ke masa, generasi ke generasi, sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga dakwah salafiyah sesungguhnya sama dengan dakwah islamiyah, sesungguhnya sama dengan dakwah nabawiyah, dakwah yang diemban, yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bimbingan-bimbingan Islam secara menyeluruh, secara kafah dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Sama saja. Namun lebih ditekankan dikarenakan dakwah ini betul-betul berupaya untuk menampilkan sebuah dakwah yang murni, sebuah dakwah yang betul-betul kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, sebuah dakwah yang betul-betul berupaya untuk kembali kepada bimbingan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama yang ada. Ini maksud daripada dakwah salafiyah, dakwah islamiyah, dakwah nabawiyah, dakwahnya para salaf, para sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Ini dipopulerkan oleh para ulama kita dikarenakan semenjak zaman dahulu kala banyak sekali barakallahu fikum pihak-pihak yang melancarkan dakwah-dakwah mengatasnamakan Islam namun tidak membawa misi Islam. Mengatasnamakan Islam namun tidak membawa misi dakwah Islam. Terlalu banyak barakallahu fikum dalam kancah dakwah, di medan dakwah, pihak-pihak yang juga berdakwah, mengibarkan bendera dakwah, namun pada kenyataannya barakallahu fikum mereka melancarkan, mereka menyampaikan berbagai macam bentuk pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam, bahkan juga bertentangan dengan bangsa dan negara. Banyak dakwah-dakwah melancarkan paham radikal, gak bisa dipungkiri walaupun mereka muslim. Banyak dakwah-dakwah mengajak umat Islam bukan kembali kepada Islam yang benar, diajak kepada perkara-perkara yang membahayakan, membahayakan dakwah untuk melakukan upaya-upaya menggerogoti penguasa yang ada dengan gerakan-gerakan separatisme, atau dakwah-dakwah yang dilancarkan dalam rangka untuk membangun sebuah negara dalam negara, dan yang lain-lainnya. Nyata, sangat nyata, di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak mungkin dipungkiri, dan mereka semuanya mengatasnamakan dakwah Islam. Sehingga dipopulerkan oleh para ulama kita istilah ini, dakwah salafiyah, untuk membedakan sekaligus menjelaskan kepada umat Islam, tidak semua dakwah yang mengatasnamakan Islam sesuai dengan bimbingan Islam. Tidak semua dakwah Islam, dakwah yang mengatasnamakan Islam sesuai dengan misi dakwah Islam. Banyak dakwah-dakwah yang mengatasnamakan Islam, namun dia mencoreng-moreng keindahan Islam, mencoreng-moreng kerukunan yang diajarkan dalam Islam, mencoreng-moreng persatuan yang digalakkan dalam Islam, ila akhirih. Sehingga sekali lagi dipopulerkan dengan nama dakwah salafiyah, yakni dakwah Islam, dakwah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang disampaikan, dilancarkan, diemban oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, lalu para ulama-ulama setelah mereka, terus generasi demi generasi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, membawa nama baik Islam, membawa misi besar Islam. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya generasi, tiga generasi pertama umat ini sangat dimuliakan dalam Islam, ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran di At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. Dan generasi pertama umat ini yang masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin, sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in atba'ut tabi'in. Allah mengatakan radhiyallahu anhum maradhu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Imam bin Husain dan juga yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi generasiku, kata Rasul, generasi para sahabat di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Ini eranya tabi'in. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka lagi, eranya atba'ut tabi'in. Hanya tiga yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat ini. Itu menunjukkan mereka punya kelebihan khusus. Mereka lah yang dikatakan sebagai salafus saleh, pendahulu kita yang baik, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang setelahnya yang mengikuti jejak langkah mereka, masuk dalam kategori ini sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah mereka semua, dan kita sebagai umat yang belakangan, generasi yang belakangan, berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga untuk menelusuri jejak langkah dakwah yang disampaikan oleh pendahulu kita dari kalangan para ulama, terus sampai eranya para sahabat, kemudian sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. disampaikan terlebih dahulu supaya difahami. Sehingga dakwah salafiyah itu membawa nama Islam secara utuh. Bukan dakwah sebuah kelompok kecil, bukan dakwah sebuah kelompok eksklusif, tapi dakwah yang sangat umum, dakwah Islamiyah membawa misi Islam yang begitu luas, Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dakwah ini perlu diwujudkan, perlu dibuktikan dalam kenyataan, bukan sebuah dakwah yang hanya diaku-aku oleh sebagian pihak. Harus diwujudkan. Ini dakwah yang sangat mulia, dakwah yang sangat agung. Masing-masing kita harus mewujudkannya dalam dakwah kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua ialah pembahasan tentang masalah hikmah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwah yang penuh hikmah. Ini jelas. Sebagaimana itu merupakan sifatnya dakwah Islam. Dakwah Islamiyah, dakwah penuh hikmah. Begitu pula dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah Nabawiyah adalah dakwah yang penuh hikmah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya di dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, hendal engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berdakwah ke jalan Tuhanmu, mengajak semua orang kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dan dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ini perintah Allah kepada pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'in, para ulama dari masa ke masa sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, dituntut, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal berdakwah dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Otomatis kita bisa menyatakan dengan lantang, dakwah Islamiyah, dakwah penuh hikmah. Dakwah Nabawiyah, dakwah penuh hikmah. Dakwah Salafiyah, dakwahnya para salaf, dakwah penuh hikmah. Sebab itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Naam, dan secara prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam berdakwah sangat mengusung misi hikmah ini. Juga dalam prakteknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga para tabi'in dan para tabi'in mengemban misi hikmah yang agung ini. Juga para ulama-ulama kita terdahulu kala, dari masa ke masa sampai hari ini, adalah para ulama-ulama yang mengemban misi dakwah dengan penuh hikmah. Dan kewajiban kita sekarang ini sebagai generasi penerus harus dan wajib mengemban misi dakwah Islamiyah sebagai dakwah yang penuh dengan hikmah. Terus demikian sampai nanti di yaumul qiyamah, generasi-generasi yang berikutnya berkewajiban untuk mewujudkan dakwah Islamiyah, dakwah penuh hikmah, dakwah Nabawiyah, dakwah Salafiyah, dakwah yang penuh dengan hikmah, membawa misi hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, sebab itu merupakan perintah Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika sebuah dakwah disifati sebagai dakwah bil hikmah, maka akan menebarkan segenap kebaikan, akan membawa segenap kemaslahatan, akan menghasilkan segenap kemanfaatan dunia, agama dan akhirat. Karena hikmah membuahkan kebaikan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-269. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah, menganugerahkan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah mengatakan, dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah dikasih anugerah kebaikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Khair di sini kebaikan. Umum sifatnya kata para ulama, kebaikan dunia, kebaikan agama dan juga akhirat. Dikatakan katsira, banyak kebaikannya. Sehingga dakwah salafiyah yang disifati sebagai dakwah yang penuh dengan hikmah, maka dakwah ini pasti akan menebarkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan akhirat. Pasti banyak kebaikan-kebaikannya. Sekali lagi, ini sebuah keharusan yang perlu kita perjuangkan untuk mewujudkannya dan meraihnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang penting juga disampaikan, ditambahkan di sini adalah apa makna hikmah yang dimaksud. Dakwah salafiyah, dakwah penuh hikmah. Apa makna hikmah yang dimaksud? Apakah hikmah itu ialah dakwah yang semata-mata kalem, dakwah yang harus senantiasa lembut, dakwah yang harus barakallahu fikum penuh toleransi, ataukah ada makna lebih luas daripada itu? Jelas kalau dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan rahmat, dengan penuh kasih sayang, itu jelas makna hikmah. Apakah hanya sebatas itu makna hikmah dimaksud? Jawabannya adalah tidak. Lafaz hikmah ini barakallahu fikum ternyata dalam pandangan Islam, dalam pandangan para ulama kita, memiliki makna yang begitu luas. Begitu luas, menggambarkan betapa Islam, dakwah Islam, dakwah salafiyah, dakwah begitu mempesona, begitu indah, menebarkan segala kebaikan. Saya bacakan di sini beberapa penjelasan dari para ulama kita ketika mereka menerangkan makna hikmah dalam ayat-ayat di atas. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau salah seorang ahli tafsir di era tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, dua sahabat Rasul yang begitu dikenal ilmiahnya, keilmuannya dalam perkara tafsir. Katanya Mujahid, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah al-isabatu fil qaul. Ucapan-ucapan, penjelasan, penjelasan, keterangan-keterangan yang shawab, yang benar. Ini satu bagian dari makna hikmah. Al-isabatu fil qaul. Jadi ketika menjelaskan harus benar, ketika menerangkan harus benar, yang disampaikan harus al-haq. Namanya hikmah. Kalau dakwahnya menebarkan pemahaman yang batil, pemahaman yang radikal, pemahaman yang ekstrim, bukan namanya hikmah. Bukan namanya hikmah. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan tentang makna hikmah, beliau mengatakan al-kitab wal fahm. Al-kitab yakni Al-Qur'an, wal fahm pemahaman, yakni Al-Qur'an dan pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an. Ada lagi yang mengatakan as-sunnah. Al-hikmah ialah bimbingan, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi memaknakan al-aql, akal yang sehat. Ini semuanya bagian dari mana hikmah. Sehingga hikmah itu, barakallahu fikum, dengan pengertian dari para ulama kita di atas, al-hikmah ialah Al-Quran, sumber kebenaran. Dan yang menjelaskan Al-Quran, yakni sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua rujukan utama kaum muslimin. Sumber al-haq, sumber kebenaran yang diyakini oleh kaum muslimin. Pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya hikmah. Akal yang sehat, akal yang cerdas, akal yang bagus, yang bisa mencerna Quran dan Sunnah dengan benar, itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan juga sama Mujahid di atas, ucapan yang benar, pemahaman yang benar, penyerapan yang benar tentang al-haq, yakni Al-Quran dan Al-Hadith, Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi yang memaknakan dengan lebih luas lagi. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyatakan, yang dimaksud dengan al-hikmah ialah wahyu Allah. Al-hikmah ialah wahyu Allah Azza wa Jal yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah Al-Quran. Termasuk wahyu Allah Azza wa Jal adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum. Kesimpulannya adalah yang namanya hikmah itu ialah ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bihi. Al-hikmah ialah kita harus mengetahui, mengenali kebenaran, kita menyuarakan, menyampaikan, menjelaskan kebenaran, kita mengamalkan kebenaran. Dan al-haq di sini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Itu yang dimaksudkan dengan al-hikmah. Dakwah salafiyah, dakwah yang penuh dengan hikmah, berarti dakwahnya benar, hak. Yang disampaikan itu kebenaran, al-haq. Yang disuarakan, yang disampaikan itu al-haq, kebenaran. Yang dipraktikkan, yang diamalkan itu al-haq, kebenaran. Sumbernya kitab suci Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pengertian daripada hikmah. Di antara makna hikmah yang juga disampaikan oleh para ulama kita ialah menggunakan ragam uslub dalam dakwah. Menggunakan ragam uslub dalam dakwah. Uslub tata cara dalam cara dakwah. Apa saja tata cara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dalam berdakwah, maka termasuk hikmah kita menggunakan cara itu. Dengan cara pengarahan-pengarahan mau'idhah hasanah, dengan menyampaikan dalil-dalilnya, ayat dan hadis dengan hujah-hujahnya, dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun kepada orang-orang yang layak dikasih sikap yang santun, dengan cara yang tegas, dengan cara yang lugas pada orang-orang menyimpang yang layak disikapi dengan tegas. Semua uslub itu masuk dalam bagian hikmah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan al-hikmatu tajma'u asalibad da'wati jullaha min wa'adhin wa jadalin wa quwwatin wa hujjatin wa ibtali da'wal khasm wastidlal wa ghairi dzalik. Yang namanya kata-kata hikmah itu mengumpulkan semua uslub-uslub dakwah dengan cara mu'idhah, dengan cara dialog, sangat kuat hujahnya, membatalkan pemahaman-pemahaman orang yang menyimpang, berargumentasi dalil yang kuat dan yang lain-lainnya. Itu namanya hikmah. Juga termasuk daripada hikmah apa yang disampaikan pula oleh para ulama kita ialah yasta'milu al-asaliba al-munasibah lil hali wal maqam. Menggunakan uslub-uslub dakwah sesuai dengan kondisinya dan tempatnya. Menggunakan cara-cara berdakwah sesuai dengan kondisinya dan tempatnya. Kalau kondisinya menghendaki kita harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Yang santun, yang lembut, mendakwai orang-orang awam secara umum, kaum muslimin secara umum. Yang santun, yang lembut, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bagus. Disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, ini bimbingannya. Namanya rifqun wali. Ketika tempatnya menghendaki harus tegas, tegas. Ada fenomena-fenomena pemahaman yang merusak akidah umat, yang merusak barakallahu fikum stabilitas bangsa bahkan. Tidak mungkin disikapi dengan cara lembek. Tegas, sampaikan ini sebuah penyimpangan, hati-hati. Ini sebuah pemahaman yang menyesatkan, awas berbahaya. Ini sebuah ideologi yang menyesatkan umat, diwaspadai, hati-hati. Tegas, pada tempatnya, pada waktunya, pada kondisinya. Ya tidak mungkin ada ideologi menyesatkan umat, merusak bangsa, disampaikan dengan kalem. Pak Angge, awas Pak Angge, niki wonten ideologi menyesatkan Pak Angge. Kurang greget, kurang mengena, harus dengan tegas, awas. Gitu. Kaum muslimin hati-hati, muncul di tengah-tengah kita sebuah ideologi menyesatkan umat, hati-hati. Ini bukan hanya semata-mata membahayakan akidah kita, hati-hati. Ini bisa merusakkan persatuan bangsa, hati-hati. Ini bahkan bisa menghancurkan sebuah negara, hati-hati. Tegas, pada tempatnya enggak serampangan. Itu namanya kuwah, syiddah. Ada ketegasan, kelugasan dalam cara dakwah. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu namanya hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan masing-masing audien dakwah tingkatannya berbeda-beda. Terkait dengan ilmunya, terkait dengan daya tangkapnya, terkait dengan kultur budayanya, dan segala macamnya. Dan macam-macam, ada yang gampang nerima, ada yang ngeyel-ngeyel tadi itu. Sehingga masing-masing disikapi, didakwai dengan cara yang tepat, sesuai dengan makomnya masing-masing. Itu juga termasuk dalam bagian hikmah dalam dakwah. Kesimpulannya adalah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin, yang namanya hikmah dakwah ialah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Yang namanya hikmah melakukan sesuatu yang semestinya, melakukan tindakan-tindakan yang semestinya dengan cara-cara yang juga semestinya pada waktu-waktu yang tepat yang semestinya, serba semestinya pokoknya. Semestinya ini yakni sesuai dengan al-haq, kebenaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu namanya hikmah dalam cara dakwah, barakallahu. Sehingga menuntut seorang dai memiliki skill dan kemampuan yang lebih, bukan semata-mata kepandaian dia dalam berorasi, tapi harus pandai-pandai membaca kondisi mad'u yang dia hadapi, harus tahu betul latar belakangnya, kultur budayanya dan segala macamnya, sehingga dakwah yang dia sampaikan membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan, kebaikan-kebaikan bagi dunia mereka, agama mereka, dan akhirat mereka. Ketika salah cara, maka yang terjadi, membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah umat, bahkan mungkin penyesatan di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Ini yang namanya dakwah yang penuh hikmah. Dengan dakwah salafiyah, dakwah islamiyah, dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah ini dakwah yang penuh dengan hikmah. Harus benar al-haq. Tidak boleh yang batil-batil. Hak dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dengan uslub yang tepat, dan melihat audien dakwahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau kita membuat contoh langsung dari contoh-contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak riwayat, sangat banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul membedakan audien dakwahnya. Beda cara pendekatannya ketika menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang belum begitu paham perkara agama, bahkan terkait dengan orang yang jatuh dalam kesalahan sekalipun. Ketika orangnya tidak paham, masih awam, pendekatannya lain, lembut, santun, pas gitu. Tapi ketika urusannya ini orangnya betul-betul membawa sebuah ideologi yang mengerikan, yang mengancam akidah umat, tegas beliaunya. Saya bikin contohnya masing-masing. Contoh yang pertama terkait dengan menyikapi orang-orang yang karena keawamannya, karena kejahilannya, bahkan jatuh dalam sebuah kesalahan yang sunnya cukup besar, namun karena keawamannya, Rasul menyikapi dengan sikap yang sangat halus. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, diceritakan datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Ja'a A'rabiyun, menuju datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan Masjid Muawiyah Purwojati. Datang ke Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Arab pedalaman ini mojok menuju ke sudut masjid. Fabala fihi, ujuk-ujuk. Orang sini Pak ujuk-ujuk ya? Ijik-ijik. Ya sudahlah, Jawa Timur ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk, ijik-ijik. Ijik-ijik pipis di masjid. Pipis di sudut masjid. Kira-kira nih, kalau ada orang tahu-tahu datang ke sini, daripada kumpul nih, datang ke sini terus mojok mancur, kira-kira reaksinya apa ini? Dibiarin? Wah, ya enggak mungkin sih. Ini memang melecehkan kehormatan tempat ibadah ini. Itu sih kelasnya Masjid Muawiyah Purwojati. Lah ini Masjid Nabawi. Di situ ada Rasulullah SAW. Ada sebagian sahabat yang hadir kala itu. Datang ujung-ujung pojok, hancur. Ya waktu itu sih masih belum semewah sekarang, belum ada keramiknya, masih tanah biasa. Tapi itu masjid, Masjid Nabawi. Para sahabat langsung respon, langsung mengatakan, mah, woi, awas, woi, dihardik sama para sahabat. Respon yang sifatnya alami. Namun Rasul menyikapinya beda. Beliau mengatakan kepada para sahabat, da'hu. Biarkan dia. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Rasul mengatakan, innama tub'athuna muyassirin, walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, kamu diutus kepada umat manusia ini untuk memberi kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan kepada orang, bukan untuk mempersulit. Dinasihati, harus dengan hikmah, dengan cara yang halus, dengan cara yang tepat. Jangan langsung reaksi, emosi begitu, tenang. Beri kemudahan, jangan mempersulit. Dibiarkan itu orang tuntas buang hajatnya. Rasul memerintahkan kepada sebagian sahabat, ambil air atau timba. diguyurkan pada tempat dia tadi buang hajat. Karena masih dengan dari tanah biasa, dengan diguyur air meresap semuanya beres. Kalau di keramik ya dilap, dipel. Kemudian Nabi Muhammad SAW menasihati Arab Badui tadi. Dijelaskan ya dalam masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipakai untuk seperti itu. Ini masjid dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk berzikir, untuk baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Kalimatnya pas, landingnya bagus. Tes, masya Allah. Gak dimarahi, gak dicaci maki, apalagi dikasih bogeman begitu. Tidak, dengan cara harus. Langsung nyes, dapat kena itu orang. Merasakan bagaimana wajangan-wajangannya rasanya menyentuh hati. Yang begitu pas di hati. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Yang masih dengan kebaduiannya, ya Allah rahmati aku dengan si Muhammad saja ya Allah. Jangan merahmati siapapun bersama dengan kami. Sama Muhammad saja ya Allah. Yang lainnya jadi enggak direspon, hanya Nabi kita Muhammad. Katanya para ulama kita, Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, ketika menerangkan riwayat ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia buang hajat? Beliau memilih cara yang paling tepat. Dalam kondisi orang yang kebelet seperti itu. Di sini banyak juga sama ya, kebelet dia. Ha, kebelet. Yang sudah kepingin seperti itu, kalau ditahan atau dihardik, dua kemungkinan. Lagi kepengen sudah mau keluar ini dihardik, dicegah. Dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi orang ini ketakutan, yang sudah mau keluar ketarik lagi ke dalam, ambil ngempet-ngempet. Secara medis membahayakan atau tidak? Sangat membahayakan, sangat menyakitkan itu orang dan membahayakan kesehatan dia. Dia sudah takut. Atau yang kedua dia kabur, lari, ininya mancur semuanya. Sambil lari, mancur semua sudah orang lagi kebelet. Kena celananya, kena banyak tempat dari masjid-masjid yang lainnya, semuanya najis. Rasul memilih yang terbaik, biarkan. Biarkan dia tuntaskan hajatnya dia. Sehingga untuk dia kesehatan tidak terganggu. Terkait dengan masalah masjid, dengan solusi diguyur, dibersihkan itu masjid. Najisnya hilang, orangnya tidak terkena mara bahaya. Semua dinasihati. Para sahabat yang responnya langsung dinasihati supaya mereka memberi kemudahan-kemudahan dengan cara hikmah, dengan cara kasih sayang, jangan dengan cara yang kasar. Yang pelaku juga dikasih nasihat. Ini adalah masjidnya Allah Azza wa Jal, bukan tempat untuk buang hajat, ini tempat untuk ibadah kepada Allah. Semuanya dapat. Itu Rasulullah SAW. Selesai dengan aman, dengan tentram, menyehatkan, semua selesai dan dapat satu poin. Itu Arab Badui mendapatkan wejangan yang berharga dari beliau SAW. Itu dakwah ya ikhwan. Wallah alam kalau zaman sekarang ini barangkali lupa dengan semuanya itu. Pokoknya ini melanggar kehormatan masjid ini. Wah, sudah mungkin dihakimi sama masyarakat. Hikmah dakwah Islam tercoreng. Rasul tidak demikian. Disebutkan lagi dalam riwayat yang lainnya lagi. Ketika Rasulullah SAW sedang dengan sebagian sahabatnya, datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Rasulullah SAW sedang dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang anak muda. Datang seorang anak muda di masa-masa mudanya. Datang tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, i'zanli fizzina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Masya Allah. Permintaannya itu membuat heboh. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. perzinaan dalam Islam itu merupakan dosa yang begitu besar. Sampai dikatakan di kita penyakit masyarakat. Kok ujuk-ujuk icik-icik? Icik-icik datang langsung minta izin zina. Dispensasi boleh berzina. Mengerjakan perkara yang sangat haram dalam Islam. Reaksinya sahabat langsung. Apa ini? Mah, apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang menyikapi pemuda tersebut. Rasul paham pemuda ini ngerti kalau zina itu hukumnya haram, makanya minta izin. Rasul paham yang namanya pemuda, yang namanya gejolaknya sudah sampai di ubun-ubun, mungkin sudah sampai berasap-asap itu. Tak tertahankan begitu. Tapi pemuda ini enggak memahami, enggak mengerti bagaimana efek negatif sebuah perzinaan. Dengan tenang beliau memanggil pemuda tersebut. Udnu, mendekatlah kamu. Mendekatlah pemuda itu. Udnu, mendekat lagi. Ini kira-kira Rasul mengatakan begitu, pemuda tadi ketakutan atau senyum gembira? Ketakutan, mau diapakan ini? Wah, suruh maju, maju lagi. Gelisah ini, mau diapakan ini? Maju lagi, maju lagi. Sampai persis di depannya Rasulullah SAW. Ini kalau kita barangkali sudah menyiapkan bogem mentah untuk pemuda yang satu ini. Ini kalau kita barangkali belum ada demikian. Tidak dicaci maki, tidak direndahkan, enggak dihinakan, enggak dimarahi. Rasul hanya mencecar pemuda itu dengan berbagai macam pertanyaan untuk menyadarkan dia tentang bagaimana jeleknya perzinaan. Beliau mengatakan kepada pemuda itu, atuhibbuhu li ummik? Apa kamu mau zina itu menimpa ibumu? Yang disebut orang dekatnya dia. Apa kamu mau zina itu menimpa ibumu? Atau lagi memaknakan, apa kamu mau dengan ibumu? Tersentak kaget dia. La ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah. Tidak mau, masa ibuku dizinai sama orang lain? Tidak mau ya Rasulullah. Apalagi zina dengan ibu? Tidak mau ya Rasulullah. Diteruskan sama beliau, atuhibbuhu li ibnatik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Disebutkan orang-orang dekatnya dia. Apa kamu mau menimpa ibumu? Apa kamu ridho menimpa putrimu nanti? Apa kamu mau menimpa saudarimu? Menimpa bibimu, budemu, leknya kamu? Dari pihak bapak, dari pihak ibu? Tercengang dia. La ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah. Sadar dia. Disadarkan oleh Rasulullah SAW. Zina itu betul-betul merusak kehormatan orang-orang yang paling kamu cintai. Bisa merusak kehormatan ibumu, atau putrimu, atau saudarimu, atau bibimu, atau budimu. Begitu kejam, begitu keji perzinaan itu. Langsung paham dia. Maka Rasul pun menepuk dadanya. Tepuk dadanya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini dan sucikan hatinya. Katanya sahabat yang meriwayatkan, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda tadi melebihi zina tadi. Yang tadinya sudah diubun-ubun sampai berasap-asap itu, gak tahan itu, langsung menjadi sangat dia benci. Satu sentuhan dari Rasulullah SAW, itu sikap hikmah seorang dai. Kenapa dikarenakan yang dihadapi oleh orang awam? Lain halnya ketika yang muncul di hadapan beliau seseorang yang membawa sebuah ideologi yang sesat dan menyesatkan, yang membahayakan akidah umat, Beliau tidak ada basa-basi, diterangkan penyimpangan-penyimpangannya, disikapi dengan tegas. Ketika beliau disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagi harta perang Hunain, membagi ghanimah perang Hunain kepada tokoh-tokoh Quraisy kala itu, tiba-tiba datang seseorang laki-laki, disebutkan sifat-sifat dalam hadis, langsung menyatakan menghujat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas ini, yang tidak diinginkan wajah Allah padanya. Rasul naik pitam. Ini orang kurang ajar. Memanggil Rasul dengan namanya, hei Muhammad, itu kurang ajar, kurang adab. Tidak menghargai Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, menfonis Rasul tidak adil. Ini lebih parah lagi keadaannya. Maka Rasul naik pitam dan mengatakan, man ya'dil illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku tidak adil? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat Khalid bin Walid, dan mengatakan dua-duanya langsung menghuruskan pedangnya dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuku hadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan tak penggal lehernya munafik ini. Rasulullah langsung, ini kurang ajar ini. Rasulullah mengatakan, biarkan dia. Biarkan dia. Dia memiliki pengikut-pengikut di belakangnya. Dia punya pengikut di belakangnya. Saya khawatir kalau kita bunuh ini orang, mereka akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat. Jangan. Begitu ini orang pergi, berlalu, Rasul mengatakan kepada para sahabat yang hadir sambil menunjuk tengkuknya orang tadi. Rasul mengatakan, saya khruju min dhi'i hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Wahai para sahabatku, akan keluar dari tengkuknya orang ini, dari sulbinya orang ini, suatu kaum. Kamu merasa remeh, meremehkan sholatnya kamu dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kamu dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai tenggorokannya. Mereka nanti akan keluar dari Islam dengan cepat, seperti panah keluar dari buruannya. Ini panah, busur panah, mengenai buruannya, lepas lagi. Saking kencengnya. Dibahasakan dengan bahasa begitu keras Nabi kita Muhammad SAW. Tegas, lugas, dikarenakan pemahaman yang dibawa oleh orang tadi sangat menyesatkan. Menghujat pemerintah Rasul sebagai seorang Rasul, seorang Nabi dan seorang penguasa kala itu. Menghujat pemerintah, menikam kehormatan pemerintah. Bahkan dia meyakini kekafiran penguasa pemerintah. Ini membahayakan. Ketika ideologi ini bersarang pada kaum muslimin, maka di benak mereka adalah pemahaman yang radikal, ideologi yang sangat ekstrim. Ujungnya mengkafirkan penguasa. Finalnya aksi fisik. Teror, teror akan bermunculan. Teror fisik, teror ideologi, dan yang lain-lainnya. Tidak hanya membahayakan individu muslim yang terkena doktrin takfir yang membahayakan, tapi ketika sudah masuk pada aksi, akan membahayakan stabilitas bangsa dan negara. Akan muncul gerakan-gerakan terorisme, akan muncul gerakan-gerakan yang membahayakan umat, bom-bom bunuh diri, melawan, menyerang penguasa dan segala macamnya. Sebagaimana yang terhasilkan sekarang ini, bermunculan dengan ideologi tadi. Karena membahayakan, langsung Rasul sikapi dengan tegas. Akan keluar dari sulbinya orang ini, satu kaum yang demikian sifat mereka. Awas, mereka nanti akan keluar dari Islam dengan cepat. Sebagaimana busur panah keluar dari buruannya. Allahul Musta'an. ada waktunya tegas. Itu yang namanya hikmah dalam cara dakwah, menggunakan cara-cara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya lembut, santun, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, sentuhan-sentuhan yang rahmah, masya Allah, kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Ada kalanya tegas, lugas dengan orang tertentu yang memang layak disikapi dengan sikap yang tegas, karena bahaya yang mereka munculkan untuk individu muslim atau untuk bahkan sebuah bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Nah, itu yang namanya hikmah fi da'wati ila Allah. Dakwah salafiyah itu dakwah penuh hikmah. Dakwah yang hak, dakwah yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang menerapkan cara-cara yang tepat, yang benar, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan hak. Dakwah yang betul-betul membawa misi besar Islam, rahmatan lil alamin, sehingga penerapan cara dakwahnya tepat sesuai dengan orangnya, sesuai dengan orangnya, dengan waktunya, dengan sikonnya, dan yang lain-lainnya. Al-uslub al-munasib, dengan menggunakan uslub yang munasib, yang tepat. Barakallahu fikum. Ini dakwah salafiyah. Itulah dakwah Islamiyah. Itulah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dakwahnya para ulama-ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, dan diwujudkan sampai hari akhir nanti. Barakallahu fikum. Bila ini semua dipahami, maka kita harus menyebutkan lebih rinci, lebih detail bentuk-bentuk hikmah dakwah salafiyah. Langsung poin per poin, dengan rinci, dengan detail tersebutkan, supaya kita paham bagaimana dakwah yang benar itu sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara surah hikmah dalam cara dakwah yang harus dipahami baik-baik oleh para dai Allah, yang itu merupakan sifat mereka, ialah ad-da'watu ilallahi ala basirah. Dia harus berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu yang benar. Namanya basirah. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan tentang dakwah yang beliau sampaikan, diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah jalanku, kata Rasul. Inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku jalani, yang aku telusuri. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang lain kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Yakni di atas ilmu yang benar, petunjuk yang benar dalam dakwah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Aku berdakwah. Orang-orang yang ikut dengan aku, umatku juga berdakwah. Dakwahku di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk. Dakwahnya umatku juga demikian, di atas ilmu dan petunjuk. Ini bagian hikmah dalam cara dakwah, harus dengan ilmu, bimbingan ilmu syar'i, bimbingan yang benar, petunjuk yang benar dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tata cara, tata caranya, ada etika, etikanya, dan norma, normanya, ada aturan mainnya dalam cara dakwah kepada Allah. Tidak hanya asal berbicara. Dan itu dijelaskan oleh Rasul dengan panjang lebar terkait dengan bagaimana beliau berdakwah. Harus mencontoh bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dakwah di atas basirah di antara maknanya ialah sang dai, orang yang berdakwah, sebelum berdakwah harus memiliki ilmunya. Harus memahami agama Islam ini dengan benar, dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalil, dengan ilmunya. Sehingga sang dai harus punya ilmu. Orang-orang yang jahil, mohon maaf, yang belum memahami agama dengan benar, tidak diperbolehkan tampil dalam kancah dakwah. Selalu belajar lagi. Orang-orang yang belum matang keilmuannya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jangan tampil dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan dakwah ini punya tantangan tersendiri, punya perjuangan tersendiri, punya pengorbanan tersendiri. Harus memiliki ilmunya supaya dakwahnya di atas petunjuk dan benar. Dai-nya harus punya ilmu. Tak sembarangan. Termasuk basirah dalam cara dakwah ialah ketika menyampaikan sebuah dakwah. Dia menyampaikan sebuah tema. Apapun tema yang diangkat, yang diminta, harus disampaikan dengan ilmiah. Disampaikan dengan dalil-dalilnya. Ini ayat, ini hadis, ini keterangan para ulama, dengan jelas, dengan gamblang. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ini basirah dalam cara dakwah. Ada ilmunya. Sehingga tidak boleh berdakwah dengan kejahilan. Tidak boleh menyampaikan perkara-perkara yang batil dalam dakwahnya. Atau perkara-perkara yang dia tidak punya ilmunya. Tidak boleh. Yang dia sampaikan sebatas yang dia punya ilmunya dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Maka yang berdakwah dengan hawa nafsunya, yang berdakwah dengan kejahilannya, atau mendakwahkan perkara yang batil, mendakwahkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka mereka merusak dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah. Mencoreng-moreng nama baik dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah. Dakwahnya tidak bil hikmah, maka tentu akan membawa kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allahul musta'an. Di antara makna basirah dalam dakwah, ialah harus mengetahui latar belakang dan seluk-beluk audiens dakwahnya. Kepada siapa dia berdakwah? Siapa yang mendengarkan dakwahnya? Bedakan mendakwai orang yang awam, yang jahil, dengan yang alim. Bedakan mendakwai orang yang cinta ilmu, yang senang dengan ilmu, dan orang yang membenci ilmu. Bedakan mendakwai penguasa dengan mendakwai masyarakat biasa. Bedakan mendakwai orang yang punya kehormatan dengan orang yang biasa saja. Bedakan dakwah di negara-negara yang kebanyakannya kaum muslimin dengan dakwah di sebuah negara yang umumnya orang-orang kafir. Beda. Bedakan pula mendakwai seorang muslim dengan mendakwai non-muslim. Semuanya berbeda. Sang dai harus memahami mad'unya masing-masing, kultur budaya mad'unya masing-masing. Barakallahu fikum, watak daya tangkap mad'unya masing-masing harus dipahami dengan baik. Sehingga tidak bisa dia menyampaikan sesuatu gebiak uyah, menyamakan semua mad'u. Tidak bisa. Tidak bisa. Dibedakan antara mad'u itu dengan mad'u yang lainnya. Ini penting, namanya basirah dalam cara dakwah. Dan yang ketiga, di antara pengertian basirah dalam cara dakwah, apa yang sampaikan tadi, dia mengerti uslub-uslub dakwah. Dia mengerti tata cara dakwah yang tepat untuk masing-masing mad'unya. Mendakwai orang awam yang jahil ada caranya, dia tahu caranya. Mendakwai orang-orang yang sudah berilmu, yang kaum intelektual, tahu caranya, ada usul dakwahnya. mendakwai penguasa, ada caranya. Mendakwai masyarakat biasa, ada caranya. Ada uslubnya masing-masing. Kapan dia harus lembut, yang santun, kapan dia mengambil hati dengan ta'liful qulub, kapan dia dengan tegas, dengan lugas, kapan dia banyak, harus banyak menyampaikan dalil, kapan dia harus menyampaikan dengan bahasa yang simpel, yang singkat, yang dipahami dengan benar. Harus tahu betul. Harus paham betul ini semuanya. Ini semua dimasukkan dalam kategori basiratun fid da'wah. Dakwah dengan basir, dengan ilmu. Ini wajib dimiliki oleh semua para da'i. Kalau tidak, maka dakwahnya tidak akan membawa hikmah. Dakwahnya tidak akan membawa kemaslahatan. Dakwahnya tidak akan membawa kemanfaatan. Tapi sebaliknya, dakwahnya akan membawa kerusakan-kerusakan, mencoreng-moreng nama baik Islam wal muslimin, mencoreng-moreng keindahan dakwah Islam, dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah. Barakallahu fiik. Hati-hati. Harus memiliki yang namanya basiratun fid da'wah. Memiliki yang namanya basiratun fid da'wah. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka yang belum memiliki ini, tolong pengertiannya, jangan tampil dalam dakwah. Jangan mencoreng moreng Islam dan muslimin gara-gara tidak punya skill dakwah. Kesalahan dalam dakwah, tidak hikmah dalam dakwah, ngawur dalam perkara dakwah. Ya, bahayanya, resikonya, dampak negatifnya bukan terkait dengan dia semata, tapi terkait dengan Islam secara keseluruhan dan umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Munculnya berbagai macam dakwah-dakwah yang sampaikan tadi. Dakwah-dakwah yang justru menebarkan paham-paham radikal. Itu semua dikatakan tidak punya basirah, tidak punya hikmah dalam dakwah, tidak punya ilmu petunjuk dalam dakwah. Yang semestinya mengajarkan ideologi yang benar, pemahaman yang lurus, justru yang dia sampaikan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Bahaya. Enggak hikmah dalam dakwah, tidak bahasa dalam dakwah, efeknya sangat negatif. Yang disalahkan Islam dan kaum muslimin. Dan ini yang sering terjadi di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Dikarenakan ulah-ulah sebagian pihak yang dakwahnya tidak dengan hikmah. Ulah-ulah sebagian pihak yang tidak menggunakan ilmu dan petunjuk dalam perkara dakwah. Akhirnya umat Islamnya kena imbasnya. Umat Islam dituduh sebagai umat yang radikal, umat yang ekstrim, umat yang tidak punya toleransi, umat yang tidak punya rahmah, Islam yang demikian dan demikian. Allahul musta'an. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Islam dihinakan, dilecehkan, dakwah dilecehkan, dihinakan, umat Islam dipandang dengan pandangan yang remeh, disudutkan, diintimidasi, dijelek-jelekkan. Sesungguhnya itu semua dikarenakan ulah-ulah sebagian mereka yang berdakwah dengan tanpa hikmah, berdakwah dengan tanpa basirah. Wallahul musta'an. Jangan menjadi sebab Islam tercoreng-moreng. Jangan menjadi sebab dakwah Islamiyah tercoreng-moreng dengan tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita yang enggak sesuai dengan basirah dan hikmah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bentuk yang pertama. Saya dahulukan dikarenakan ini merupakan prinsip yang sangat mendasar. Sehingga rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tahu diri. Ini penting. yang tahu diri. Yang belum waktunya, tolong jangan tampil. Yang enggak punya skillnya, tolong jangan tampil. Yang belum paham bagaimana uslub dakwah, tolong jangan tampil. Yang belum bisa memahami dan mengerti tentang kondisi para madu'u-madu'unya, tolong jangan tampil. Yang belum memiliki ilmu dan basir, tolong jangan tampil. Supaya dakwah ini diusung, diemban oleh ahlinya, oleh orang-orang yang pakar padanya, sehingga yang muncul dakwah yang indah, dakwah yang pesona, dakwah yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kemaslahatan, dengan kemanfaatan, dengan hikmah. Barakallahu fikum. Tolong tahu diri. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsih. Fallahul musta'an. Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya sebab kehancuran dunia, sebab kehancuran alam raya ini disebabkan adanya pihak-pihak yang berdakwah, yang memberikan ilmu, memberikan fatwa dengan kejahilan. Beliau mengatakan wa kadzalika man arada ayyaj'al al-jahila mu'alliman lin-nasi muftiyan lahum famithlu hadza yujibul fasada fil 'alam. Begitu pula siapa saja yang menghendaki, yang menginginkan menjadikan orang jahil sebagai pengajar umat, menjadikan orang yang jahil sebagai mufti, ahli fatwanya umat, maka orang seperti ini pasti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan di alam raya ini. Pasti berfatwa dengan tanpa ilmu, ujungnya sesat dan menyesatkan. Digambarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighir ilmin fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, Allah cabut dari hamba-hambanya, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak lagi menyisakan satu alim pun, umat manusia akhirnya menjadikan tokoh-tokoh yang jahil, menjadikan orang-orang yang jahil, yang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka. Akhirnya ditanya, dimintai fatwa, dimintai jawaban, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan umat. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah dengan kejahilan, dakwah dengan tanpa ilmu, dakwah dengan tanpa petunjuk, sebab rusaknya alam raya ini. Kerusakan individu, kerusakan warga, kerusakan masyarakat, kerusakan alam, bahkan kerusakan bangsa dan negara, bahkan kerusakan dunia seluruhnya. Dallu fa'adallu fallahul musta'an wala hawla wala quwwata illa billah. Maka basirah fi da'wah, pentingnya memiliki ilmu dan petunjuk dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jam 11:30, saya mau tanya dulu ini, sampai jam berapa sesi satunya ini? Telepon ini. Jangan khawatir, temanya masih panjang. Perincian hikmahnya baru satu. Sampai jam berapa dulu saya ingin tanya ini? Zuhurnya jam 12 kurang 10. Terus? Sekarang jam 11:30. Lanjut apa mau istirahat dulu? Iya lanjut, nanti zuhur juga lanjut insyaallah. Ribon. Enggak pakai nafas? Langsungan bae. Langsung? 5 sampai, wah jangan ngasih saya waktu yang sempit. Saya mau menyebutkan poin yang kedua, dikasih waktu 5 menit. Wah, nanti gak bisa plong bicaranya nanti. Ayo. Nah, itu jawaban yang jujur. Itu jawaban yang jujur itu, masya Allah. Jamnya gak memungkinkan. Untuk menyebutkan poin yang kedua membutuhkan waktu 4 jam sampai 20 menit. Jadi di sekolah dulu, istirahat, persiapan zuhur, lalu mulai jam berapa lagi? Mulai jam berapa lagi? Langsungan apa? Jam 1. Masya Allah. Ya sudah, antum istirahat yang tenang, salatnya khusyuk, barakallahu fikum. Ketemu lagi insya Allah jam 1. Insya Allah 1 atau lebih-lebih sedikit lah. Pada kesempatan nanti siang akan lebih dirinci poin-poinnya. Hikmah ini. Supaya antum tahu, dengan hikmah inilah dakwah salafiyah menjadi motor dalam menebarkan semua kemaslahatan, semua kebaikan insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin, faddalu hafizakumullah.